Sejak palapaku mengorbitkan angkasa, kemajuan teknologiku semakin menggila. Komunikasi pun bertambah mudah, walau itu jauh di luar kota. Di sana sini dan di mana-mana terlihat berita tentang pembangunan. Terciptalah kini pemerataan, nah, bangsaku kini setelah di pintu kemajuan. Tinggal semua perlu kesadaran, jangan kita berpangku tangan. Teruskan hasil perjuangan dengan jalan apa saja, yang pasti kita temukan. Asal jangan pembangunan dijadikan korban. Asal jangan pembangunan hanya untuk si tuan pola. Jangan